maafkan diri ini. Ku tahu kau terluka, tak ingin dirimu kecewa. Sayang, percayalah diriku, semua yang telah terjadi, yang lalu bersama hadapi semua yang ragukan kita. Bersamamu membuat diriku seperti hidup kembali. Akulah yang terbaik untukmu, percayalah. Sempurna, engkau pun tahu itu. Sepenuh hatiku berharap bersamamu untuk selamanya. Genggamlah bersama hadapi semua. Membuat diriku sebab